من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, yaqussullahu taala hadhil qissata 'alal ummah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah ini kepada umat ini. Liya'tabiru wa liyuraghibu fil jihadi wa la yanqulu 'alan anhu. Agar mereka mengambil pelajaran darinya dan agar mereka suka berjihad serta tidak takut darinya. Jadi kisah yang kita akan pelajari antara seorang nabi dengan pemuka-pemuka Bani Israel, pelajarannya adalah ini. Liya'tabiru fil jihad wa la yanqulu anhu. Agar mereka mengambil pelajaran darinya dan agar mereka suka berjihad serta tidak takut darinya. Kita harus ketahui Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jihad adalah zirwatu sanamil Islam. Jihad adalah puncak amal dalam Islam. Makanya di dalam diri kita seyogianya ada perasaan untuk menumbuhkan rasa berjihad. Dan berjihad bisa umum, bisa khusus. Umum yaitu berjuang untuk agama, itu jihad. Khusus yaitu mengangkat senjata di medan pertempuran tatkala hukumnya sudah wajib, itu juga berjihad. Maka kisah ini penting untuk menumbuhkan di dalam diri kita perjuangan membela agama ini. Dan setiap kali ada perjuangan, tentunya ada pengorbanan. Disitulah yang membuat hati kita harus dipompa. Dan disitu yang membuat hati kita akhirnya selalu optimis, selalu bergerak, tidak melangkah mundur, ataupun jalannya tidak cepat, tidak. Maka kisah ini penting. Ya, saya berhenti kenapa? Karena ingin menjelaskan kisah ini penting. Agar tumbuh di dalam tubuh kita, di dalam keimanan kita, perasaan untuk berjihad. Dan setiap kali jihad, maka pasti ada pengorbanan. Ini yang membuat akhirnya kita senantiasa selalu bersemangat dalam agama. Tidak malas-malasan, tidak seasalnya, asal jadi. Ya, ada perjuangan. Dan seorang muslim senantiasa setiap harinya harus menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Jangan sampai sama saja jangan. Tetapi harus lebih baik dari sebelumnya, meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Ya. Makanya kegiatan-kegiatan kita senantiasa harus lebih baik daripada sebelumnya. Kalau seandainya kegiatan-kegiatan kita lebih kurang daripada sebelumnya, nah ini perlu dimotivasi. Ini perlu didorong lagi agar semangat untuk berjihad. Dan ingat, jihad itu ada yang umum, ada yang khusus. Umum, setiap perjuangan dalam agama, memperjuangkan agama ini, besar, kecil, itu disebut dengan jihad. Sedangkan khusus, yaitu mengangkat senjata melawan musuh. Maka ini kisah memotivasi kita untuk berjihad dan tidak takut darinya. Kemudian penulis mengatakan, فَإِنَّ الصَّابِرِينَ صَارَتْ لَهُمُ الْعَوَاقِبُ الْحَمِيدَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَالنَّاكِلِينَ خَسِرُ الْأَمْرَيْنِ. Lihat, karena orang-orang yang sabar akan mendapatkan hasil yang baik dan terpuji di dunia. Berarti jihad itu butuh sabar. Ya. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan hasil yang baik dan terpuji di dunia. Dan di akhirat. Di dunia terpuji dan juga di akhirat. Selalu. Kaidah dalam beramal, dalam memperjuangkan agama, dia akan terpuji di dunia dan juga terpuji di akhirat. Siapa yang memperjuangkan agama, berjihad untuk agama, besar kecil, walau hanya satu SMS, walau hanya satu rupiah, walau hanya satu pemikiran, walau hanya mengantarkan surat misalkan, berjihad, ya pasti terpuji di dunia dan di akhirat. Meskipun pujian tersebut bagi orang yang berjihad bukan tujuan, tetapi kata para ulama, dia adalah tahsilul hasil. Artinya dia itu setiap kali beramal memperjuangkan agama, dia akan terpuji di dunia bagaimanapun. Dia inginkan, dia tidak inginkan, pasti terpuji. Maka saya berpesan, ayat ini penting untuk menumbuhkan selalu rasa jihad di dalam hati kita. Ingat, jihad bukan hanya sekedar mengangkat senjata melawan musuh, akan tetapi setiap kali dalam bentuk memperjuangkan agama, apapun bentuknya. Memperjuangkan agama, memperjuangkan tersebarnya Al-Qur'an dan hadis, memperjuangkan tersebarnya sunnah, maka di sini perlu pengorbanan. Dan setiap yang berkorban berjihad untuk agama pasti terpuji. Meskipun tujuannya untuk bukan dipuji di dunia. Maka saya pesan, jika sudah mulai kegiatan-kegiatan kita mengendor, jalannya begitu-gitu saja, ya, maka coba ambil pelajaran dari kisah ini. Berjihad. Berjihad agar kita lebih maju. Bukan hanya sekedar jalan. Semua orang bisa jalan. Bukan hanya sekedar kegiatan-kegiatan rutinitas, semua orang bisa melakukannya. Tentunya yang ada bedanya adalah yang senantiasa membuat prestasi, membuat kegiatan-kegiatan bermanfaat yang dikategorikan juga sebagai jihad. Dan harus sabar, tentunya ada di situ ujian, sandungan, aral melintang, sabar, berusaha sabar, berusaha meredam amarah jika marah, berusaha untuk bersikap yang baik kepada orang-orang yang mungkin kita tidak setuju dengan pendapatnya dan semisalnya, karena kita ingin berjihad, ya. Maka perhatikan, jika misalkan kita di lingkungan Masjid Imam Syafi'i ini, jamaah Masjid Imam Syafi'i ini, yang mungkin dulunya banyak kegiatan, mungkin dulunya banyak hal-hal yang kita bergerak padanya, kemudian sekarang agak kurang, maka pada saat itu, ayo tumbuhkan lagi. Apa hal yang perlu kita lakukan? Karena kalau seandainya cuma sholat di masjid, kajian, semua masjid sama, seperti itu. Ya, harus ada nilai perjuangan. Maka di sini Mudah-mudahan kita bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang bisa memotivasi kita untuk berjihad untuk agama adalah bisa terpuji di dunia dan di akhirat. Ada beberapa gagasan di luar sana, bukan di sini, di luar sana. Karena saking banyaknya janda di tengah masyarakat, maka ada gagasan untuk berjihad, memperjuangkan hak janda. Mereka membuat semacam tempat namanya Armala Center. Armala itu artinya janda. Armala Center artinya pusat memperjuangkan hak-hak janda. Tidak mesti harus dinikahi, ya. Dan seorang janda mempunyai keperluan tidak seperti seorang yang bersuami. Saya kemarin lihat ada program menyediakan tas sekolah untuk anak-anak janda. Tas saja. Siapa yang dari kita mungkin tidak sanggup untuk beli tas? Tidak mesti harus wah gitu. Tapi ada pergerakan. Ada perjuangan, enggak melempem jalannya. Ya, salat, ya, kajian, ya. Ya, ada perjuangan. Ada pergerakan, ada motivasi, ada hal yang kita perjuangkan. Nah, ini bagus dicontoh. Contoh yang lain, program memperjuangkan hak janda, yaitu jangan menganggap kita menafkahnya setiap bulan sekian ratus ribu, enggak. Kita bagi-bagi keperluannya apa? Ya, listriknya sang janda. Nah, ini contoh saja. Masih banyak lain program-program baik yang merupakan perjuangan dalam Islam. Dan salah satu hal yang membuat seseorang untuk senantiasa termotivasi berjihad adalah ini yang disebutkan oleh penulis. Sarat lahumul awaqibu fil alhamidatu fid dunya wal akhirah. Mereka akan terpuji di dunia dan di akhirat. Meskipun pujian bukan tujuannya. Sampai kadang-kadang dilihat, orang ini kok gak pernah matinya. Gak pernah habisnya. Karena memang di dunia tidak ada leha-leha. Di dunia waktu untuk beramal. Ya, dan biasanya kalau sudah leha-leha itu tertipu dengan dunia. Sibuk dengan dagangannya masing-masing. Sibuk dengan urusan dunianya masing-masing. Biasanya seperti itu. Maka disitulah letak untuk kesabaran. Meluangkan waktu untuk berjihad, memperjuangkan agama ini. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Fa'akhba wa'nakilina khasirul amrain. Sedangkan orang-orang lari darinya akan merugi di dunia dan di akhirat. Yang tidak memperjuangkan agama, yang tidak berjihad, dia dunianya enggak dapat, akhiratnya rugi. Ya, dunianya tidak dapat karena memang tidak ada kesempurnaan untuk mendapatkan dunia. Enggak ada orang dapat dunia seluruhnya, enggak ada. Dunianya enggak dapat dan akhiratnya tidak dapat, rugi. Fa akhbara ta'ala anna ahlar ra'i min bani Israil wa ashabal kalimatin nafidhah tarawadu fi sya'nil jihad. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya para cendikiawan dari Bani Israil dan tokoh-tokoh mereka menghendaki berjihad. Kemudian lalu mereka sepakat untuk meminta kepada nabi mereka seorang raja yang menolong mereka. Yu'inu lahum malikan. Ya, wattafaqu ala an yatlubu min nabiyhim an yu'inahum lahum malikan. Lihat, di sini perkara penting. Kapan terjadi jihad? Ketika ada pemimpin. Pemimpin yang menentukan pergerakan. Ya. Lihat ini, orang-orang Bani Israel, pemuka-pemuka Bani Israel, pemuka mereka, pemuka semua. Mereka meminta seorang raja yang menolong untuk mereka agar seorang raja yang menolong agar perselisihan terhenti dengan pemilihannya dan terwujud ketaatan yang total. Ya, harus ada pemimpin yang memang benar-benar memimpin, bukan hanya sekedar jalan, ya, sekedar jalan, sekedar ada, enggak. Tapi benar-benar lihat di sini disebutkan liyang qati'an niza'u bita'yini. Artinya, saya ulangi ya. Lalu mereka sepakat untuk meminta kepada Nabi mereka seorang raja yang menolong mereka agar perselisihan terhenti dengan pemilihannya dan terwujud, ya, terwujud ketaatan yang total, wa tahsulat ta'ata at-tammah, hingga wala yabqa liqa'ilin maqal, hingga tidak ada lagi perdebatan dari orang-orang. Wa anna nabiyyahum khashiya anna talabahum hadha mujarradu kalamin la fi'lin ma'ah. Namun nabi mereka khawatir permintaan mereka itu hanyalah sebatas perkataan saja yang tidak ada pelaksanaannya. Nah, ini terdapat pelajaran menarik di sini. Ya, tercelaknya cuma minta, cuma ngomong, tapi enggak ada perbuatan. Ini tercelak. Dan ini sifat dari Bani Israel yang membangkang. Ya, mudah-mudahan seorang Muslim tidak memiliki sifat ini. Cuma ngomong, nggak ada pergerakan, tidak ada aksi, tidak ada reaksi. Ya, ini sifat Bani Israel. Maka ditakuti oleh Nabi mereka. Jangan-jangan kalian minta raja agar kalian bisa berjihad, agar kalian tidak ada lagi perselisihan di antara kalian hanya karena ingin ngomong doang. Ini yang ditakutkan oleh nabi mereka. Lalu apa yang terjadi? Fa'ajabu nabiyahum bil azmil hazim wa annahum multazamu dzalika iltizaman tamman. Namun mereka menyikapi dugaan nabi mereka itu dengan memperlihatkan tekad yang kuat, dan mereka akan konsisten akan hal itu dengan sebenar-benarnya, ya. Tapi kaum dan pemuka-pemuka dari Bani Israel mengatakan kepada nabi mereka bahwa kami tidak akan seperti itu. Kami kalau minta, ya minta, ya. Kalau minta raja agar kami bisa berperang, agar kami perselisihan di antara kami habis, maka kami memang untuk bisa berperang. Lalu nabi mereka pun mengira mereka sudah benar-benar berubah. Akhirnya apa yang terjadi? Wa anal qitala muta'ayyinun 'alaihim haitsu kana wasilatan listirji'i diyarihim wa ruju'ihim ila maqarrihim wa watanihim. Dan bahwasanya peperangan itu sudah menjadi suatu kepastian untuk mereka karena menjadi sebuah jalan mengembalikan negeri mereka serta kembalinya mereka kepada tempat dan kediaman mereka. Pelajarannya menarik di sini Bapak Ibu, bahwa jihad kapan wajib? Kalau tanah kita digempur oleh musuh, itu wajib jihad. Ya, itu wajib jihad kalau ada musuh datang kepada daerah kaum muslimin, maka itu wajib jihad. Jihad juga kapan wajib? Ketika ada seruan dari pemerintah yang sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza qila lakum infiru fi sabilillah." Jika dikatakan kepada kalian, "Infiru fi sabilillah." Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian jika dikatakan, ayo pergi berjihad, istaqaltum ilal ardh, kalian merasa berat di bumi. Surah At-Taubah ayat 38. Ini menunjukkan bahwa jihad kapan wajib? Ketika ada permintaan dari pemerintah setempat. Ini fikih jihad. Fikih jihad wajib yaitu apabila musuh menyerang daerah kita. Wajib. Berarti sekarang, kaum muslimin yang diserang oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, atau Zionis tepatnya, di Palestina, mereka wajib. Kenapa? Karena memperjuangkan dua hal. Yang pertama, membela apa? Agama. Yang kedua, membela negara, tanah mereka. Sedangkan kita kaum muslimin yang ada di sini, wajib enggak? Hah? Tidak wajib. Ya, kenapa? Karena pada saat itu mereka yang diserang. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati berbicara tentang jihad ini. Karena ini perkara yang umum, yang tidak mengeluarkan fatwanya kecuali siapa? Para ulama besar. Ya, hati-hati jangan sampai kita semudah mungkin berbicara tentang jihad, karena ini perkara darah kaum muslimin. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Hati-hati. Maka sekali lagi pelajaran yang bisa kita ambil bahwa fikih berjihad, kapan jihad wajib? Ketika daerah diserang. Ya, baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, wa annahum ayyana lahum nabiyyahum Talut malikan yaquduhum fi hadha al-amri alladhi la budda lahu min qa'idin yahsunul qiyadah. Ya, nabi mereka telah menetapkan Talut. Talut seorang nama dari Bani Israel sebagai raja yang memimpin mereka dalam suatu perkara yang memang harus memiliki pemimpin yang ahli dalam kepemimpinan. Ingat baik-baik itu. Ya, yang menjadi pemimpin harus memang ahli dalam kepemimpinan. Yang tidak ahli, maka mohon maaf. Bu, jangan sampai jadi pemimpin. Itu kesalahan dua hal. Kesalahan dari rakyatnya, yang kedua kesalahan dari orangnya. Yang tidak ahli jangan jadi pemimpin. Terutama yang tidak ahli yang bukan agama Islam, jangan jadi pemimpin. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi beredar pertanyaan banyak datang. Gimana memilih pemimpin kafir? Apakah pemimpin yang muslim yang zalim lebih buruk dibandingkan pemimpin kafir yang adil dan semisalnya? Maka kalau seandainya yang ditanya pertanyaan ini, dan ini jawaban yang disetujui oleh para asatidz, kalau pertanyaan ini berkenaan dengan sebuah daerah, maka biarkan ustadz-ustadz di daerah itu yang menjawabnya, terutama ustadz-ustadz yang senior. Jangan kita berbicara tentang masalah ini sehingga tidak terjadi lagi kekacauan di antara kaum salafiyin, ahlus sunnati wal jamaah. Jelas Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, harus yang dipimpin adalah, lihat, qa'idun yahsunul qiyadah. Ini penting ini. Ya, pemimpin yang ahli dalam kepemimpinan. Itu sudah kaedah dasar dari para ulama. Bukan pemimpin yang bukan ahli dari kepemimpinan. Karena bagaimana dia mau memimpin kalau tidak ahli sebagai pemimpin? Maka sekali lagi, jika ada pemimpin yang terpilih dan dia bukan ahli, kesalahan dari dua sisi. Dari pemilihnya, dan yang kedua dari pemimpin itu yang mau dijadikan pemimpin. Wa annahu mustaghrabu ta'yinahu li Talut wa thamma man huwa ahqqu minhu baitan wa aktsara malan. Lihat. Namun mereka ini di siapa, Pak? Bani Israel. Mempermasalahkan ketetapan nabi mereka untuk memilih Talut sebagai raja mereka. Padahal ada orang yang lebih baik rumahnya dan lebih baik banyak hartanya darinya. Lihat. Orang-orang sekilas mengira bahwasanya yang pantas untuk jadi pemimpin adalah yang kaya raya. Ini keliru. Ya, lihat orang-orang Bani Israel mengira bahwasanya Thalut enggak pantas karena dia miskin. Tetapi sebenarnya yang menjadi ukuran seorang pemimpin bukan miskin atau kayanya. Dia ahli memimpin enggak? Itu yang jadi ukuran. Ya, lihat. Mereka mengira padahal ada orang yang lebih baik rumahnya dan lebih baik hartanya daripada darinya, yaitu dari Thalut. Kemudian penulis mengatakan, fa ajabahum nabiyyuhum innallaha ikhtara 'alaykum tarahu 'alaykum bima ataahu min quwwatil 'ilm bisiyasa wa quwwatil jism. Nabi mereka menjawab bahwa sesungguhnya Allah telah memilihnya untuk kalian karena dia telah mengaruniakan kepadanya kekuatan ilmu tentang siasat perang dan kekuatan tubuh. Lihat, di sini dua hal berarti yang merupakan kriteria pemimpin: kekuatan ilmu tentang peperangan dan kekuatan fisik. Ilmu dan fisik, dua-duanya. Ya, kalau satu saja, kekuatan ilmu saja tanpa fisik, nggak bisa. Kalau kekuatan fisik saja tanpa ilmu, tidak bisa. Apalagi dua-duanya nggak ada. Ilmu dan fisik nggak punya. Ya, ini bahaya. Maka perhatikan, penulis mengatakan, alladzaini huma alatus syaja'ah wan najdah wa husnut tadbir. Artinya, yang mana kedua hal itu merupakan sarana keberanian, kemenangan, dan keahlian dalam mengatur peperangan. Wa annal mulka laisa bikathratil mal. Nih perhatikan baik-baik, dan tidaklah dan bahwasanya raja, kerajaan, kekuasaan itu tidaklah dengan banyaknya harta. Nah, hilangkan baik-baik dari diri kita sekarang. Bahwa yang menjadi pemimpin bukan yang paling kaya. Ya, tetapi yang punya keahlian memimpin. Lihat Thalut ini seorang fakir miskin. Tetapi dia punya keahlian memimpin. Nanti pekan depan saya akan jelaskan siapa Thalut, kenapa dia dipilih oleh Nabi, yaitu oleh pilihan Allah Subhanahu wa taala, karena wahyu dari Allah pilihan Nabi tersebut. Wa annal mulka laisa bikathratil mal, kepemimpinan dan raja tidak dengan harta, tidaklah banyaknya dengan harta. Wala biqauni sahibi mimman kana al-mulk wa siyadah fi buyutihim, dan tidak juga orang yang menjadi raja itu harus merupakan raja dan pemimpin pula dalam daerah-daerah mereka. Enggak mesti. Ya. Lihat, ini Al-Qur'an berbicara, bukan perkataannya Ahmad Zainuddin. Ya, yang jadi pemimpin bukan karena dia terkenal di masyarakat, bukan karena dia kaya di masyarakat, enggak. Yang ahli memimpin. Tuh. Yang ahli memimpin. Dan ini pemimpinan bisa umum, bisa khusus. Umum dalam memimpin sebuah daerah, gubernur. Umum dalam memimpin sebuah negara, presiden. Umum dalam memimpin sebuah kaum, ketua kabilah misalkan, dan semisalnya. Atau khusus dalam keluarga. Ya, maka carilah pemimpin yang baik. Maka kemudian, فَاللَّهُ يُؤْتِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ. Nah, karena Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dikehendakinya. ثُمَّ لَمْ يَكْتَفِ ذَلِكَ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ بِتَقْنِعِهِمْ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ كَافَآتِ طَالُوتِ وَاجْتِمَعِ الصِّفَاتِ الْمَطْلُوبَةِ حَتَّى قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ. Kemudian Nabi mereka tidaklah cukup sampai di situ menenangkan mereka dengan apa yang telah dia sebutkan dari kemampuan Thalut dan adanya sifat-sifat yang dibutuhkan dalam masalah ini, hingga dia berkata kembali kepada mereka. Nah, ini sifat-sifat lain yang dimiliki oleh Talut. Yang jelas, di dalam 246 sampai 247, ya, penulis menyebutkan bahwa Talut berhak menjadi pemimpin karena di dalam dirinya terdapat sifat yang memang cocok untuk menjadi pemimpin. Ada leadership. Ya, ingat itu baik-baik. Jangan memaksakan kehendak. Ikuti perintah Allah, ikuti syariat Allah dan Rasulnya. Ya, kita akan bahagia. Bagaimana cara menentukan pemimpin? Jangan bawa perasaan, tapi ikutilah syariat Allah dan Rasulnya dalam perihal kepemimpinan. Dan saya berbicara seperti ini umum, bukan hanya pemimpin khusus skala kecil, tetapi juga skala besar. Ini kemaslahatan agama, ya. Wallahu a'lam. Kira-kira itu yang bisa sampaikan. Ayat yang ke 246 sampai 247. Meskipun ayatnya belum kita baca satu tadi. Dua ayat belum kita baca. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.